Dalam pertemuan kita yang lalu, kita sudah membaca keterangan dari beliau rahimahullah mengenai nasihat untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, kemudian membangun iman yang benar yang berdiri di atas ilmu, di atas amalan yang saleh. Yang semua itu adalah modal untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lanjutkan halaman yang ke-12, ya. قال حفظه الله ومن البدهيات عندكم أن الواجب علينا أن نتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن نعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعض على ذلك بالنواجذ. Termasuk perkara-perkara yang aksioma pada kalian, bahwasanya merupakan kewajiban atas kita untuk kita mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan bahwa kita berpegang teguh dengan kitabullah dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan kita menggigit yang demikian itu dengan gigi-gigi geraham. Kenapa kita diminta untuk menggigitnya dengan gigi-gigi geraham? Diterangkan oleh ahlul ilm, karena menggigit dengan gigi geraham itu lebih kuat dibandingkan kita menggigit dengan gigi seri yang ada di depan, ya. Karena perintahnya adalah perintah untuk kita memegang kuat sunnah beliau alaihi salatu wassalam, maka diibaratkan dengan kita menggigit dengan gigi geraham kita sehingga memegangnya itu dengan kuat. Nah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma wa'adha maw'izatan baligha zarifat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau memberi nasihat dengan nasihat yang cukup baik, yang karenanya air mata mengalir dan hati-hati menjadi bergetar. Fatalabu minhu ayyuwajjiha lahum nasihat, sehingga mereka minta dari beliau agar beliau memberikan nasihat untuk mereka. Qalu ya Rasulullah, ka'annaha maw'izatu muwaddi'. Mereka berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah nasihat ini merupakan nasihat orang yang akan berpisah. Fa'ausina, maka berilah wasiat kepada kami. Qala usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah. Intabihu lihadhil wasiyah, perhatikanlah wasiat ini. wassami'i watta'ah, mendengar dan taat. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, dan sungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, niscaya dia akan melihat perselisihan yang cukup banyak. Jadi perselisihan itu telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya bahwa perselisihan itu akan terjadi. Tidak mungkin tidak. Suatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya saja beliau di dalam hadis ini akan mengarahkan kita bagaimana kita harus bersikap tatkala kita mendapatkan perselisihan-perselisihan itu. Kata beliau, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka kewajiban kalian adalah berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, para khalifah yang terbimbing dan diberi petunjuk. Abdu 'alaiha bin nawajib, gigitlah oleh kalian atas sunnah-sunnah itu dengan gigi-gigi keramat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hindari oleh kalian perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, karena sungguhnya setiap perkara baru itu adalah bid'ah dan bid'ah itu adalah sesat. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibn Majah, dari hadis Al-Irbad bin Sariyah, dan disahihkan oleh Al-Syeikh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami' pada nomor hadis 2549. Juga disebutkan oleh Syekhuna Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih Mimma Laysa Fis Sahihain. Qala fa hadhihi al-maw'izatu, maka nasihat ini, tashmalul wasiyyata bi taqwallahi 'azza wa jalla, mencakup wasiat untuk bertakwa kepada Allah 'azza wa jalla, allati la budda minha, yang merupakan perkara yang harus ditunaikan. Naam. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita bertakwa. Apa makna at-taqwa? At-taqwa huwa fi'lul ma'murat wa tinabul mandiyah. Yang namanya takwa itu adalah melaksanakan perkara-perkara yang diperintah dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Itu namanya takwa. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Qala wala tatamassalu illa fi nufusil ulama'i shadiqin shalihin. Dan yang namanya takwa itu tidak akan tertunaikan dengan baik, tidak akan terlaksana dengan baik kecuali pada diri-diri ulama yang jujur dan saleh. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Fatir ayat yang ke-28. Yang hanya takut kepada Allah itu adalah para ulama. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau memang kita takut kepada Allah, berarti kita harus merealisasikannya dengan memiliki ilmu. Orang jahil yang mengaku takut kepada Allah itu sedikit banyaknya pengakuan itu tidak sebenarnya atau tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena orang jahil tidak tahu harus bagaimana dia takut kepada Allah. Nah, dengan ilmu nanti dia akan dituntun. Ya. Sehingga takutnya itu benar-benar kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya tatkala Allah menyatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, hanya saja yang takut kepada Allah itu dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama, maka berarti kita harus menuntut ilmu. Ya, harus menuntut ilmu supaya kita termasuk orang yang takut kepada Allah. Nah, ahlul bidah walaupun mereka mengaku takut kepada Allah, tapi tatkala mereka jauh daripada ilmu kitab sunnah, rasa takut mereka itu tidak sepenuhnya benar. Ya. Bahkan sering sekali adalah dusta. Nah. Makanya kita jangan gampang tertipu, jangan gampang terpedaya dengan air mata atau dengan isakan tangis yang dikeluarkan oleh ahlul bidah, seolah-olah menampakkan bahwa dirinya sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Seringkali yang demikian itu adalah air mata buaya. Ya. Walaupun buaya tidak punya air mata seperti itu. Sebab apa? Bagaimana kita akan percaya bahwa mereka benar-benar takut kepada Allah, sementara kerjaan mereka adalah membuat sesuatu yang baru di dalam agama Allah. Lancang terhadap Allah dan Rasulnya. Orang yang takut kepada Allah tidak lancang kepada Allah dan Rasulnya. Dia akan hati-hati di dalam beragama. Karena agama ini adalah agama wahyu. Dia akan berhati-hati dan hanya mengambil agama ini dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Lantas bagaimana dengan orang yang mengaku takut kepada Allah, sementara dia lancang kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya jangan gampang terkesan dengan air mata ahlul bidah atau dengan isak tangisnya ahlul bidah. Sehingga kita kagum, Masya Allah, si fulan atau ustaz fulan atau kiai fulan atau ulama fulan sampai menangis, sampai terisak-isak ya, dalam membaca Al-Quran atau di dalam menyampaikan kajian. Ya. Kalau yang melakukan itu dari kalangan ahli sunnah, as-shadiqin, as-shalihin, kita percaya. Ya. Karena memang mereka adalah orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau dari kalangan ulama sunnah. Kita percaya. Tapi kalau yang melakukannya ahlul bidah, tunggu dulu. Ya. Sebab kalau memang mereka takut kepada Allah Azza wa Jal, mereka tidak akan lancang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Qala fattaqullah azza wa jal litasilu ila hadhil martabah, maka bertakwalah kepada Allah azza wa jal agar kalian sampai kepada tingkatan ini, yaitu tingkatan orang-orang yang takut kepada Allah. Ya. Wa ta'allamu litasilu ila hadhil manzilah, dan belajarlah kalian agar kalian sampai kepada kedudukan ini. Jadi kalau kita merasakan takut kepada Allah dalam keadaan kita berilmu, rasa takut itu benar-benar masuk ke dalam relung hati yang paling dalam. Ketika kita membaca Al-Quran, kita mengerti apa maknanya, kita mengerti tentang sebab turunnya. Kita mengerti apa maksudnya. Nah, air mata kita mengucur ketika membaca Al-Quran karena takut kepada Allah. Itu betul-betul masuk ke dalam relung hati yang paling terdalam. Sebab lahir dari ilmu. Walaupun bisa jadi orang-orang yang tidak berilmu sebagaimana ulama, dia menangis ketika membaca Al-Quran, khususnya ayat-ayat yang mengharukan. Tapi nilai daripada tangisnya atau kapasitas daripada tangisnya itu tidak seperti orang-orang yang berilmu. Belum tentu masuk ke dalam relung hatinya yang terdalam. Bahkan terkadang orang-orang yang tidak berilmu menangis pada ayat-ayat yang sebenarnya dia tidak pantas menangis. Ketika ditanya, kamu tahu artinya? Enggak. Kok nangis? Terharu. Ya imamnya nangis sih. Jadi saya nangis. Seperti itu. Beda dengan orang yang berilmu. Nangisnya itu berdasarkan ilmu. Betul-betul masuk ke dalam relung hatinya yang terdalam. Nah, untuk sampai kepada posisi orang yang takut kepada Allah Azza wa Jal, membutuhkan ilmu. لِأَنَّ الَّذِي يَعْلَمُ الْأَقَائِدَ الصَّحِيحَةَ وَالْمَنَاهِجَ الصَّحِيحَةَ وَالْأَحْكَامَ وَالْآدَابَ وَالْأَخْلَاقَ النَّابِعَةَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ هَذَا هُوَ الَّذِي يَخْشَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. Kata beliau, karena orang yang mengetahui akidah-akidah yang benar, manhaj-manhaj yang benar, mengetahui hukum-hukum, mengetahui adab, mengetahui akhlak yang lahir daripada kitabillah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah orang yang sebenarnya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inna taqwa tatahaqqaqu bihadihil umuri kulliha. Karena yang namanya takwa itu terrealisasi dengan perkara-perkara ini secara keseluruhannya. Ya. Jadi takutnya itu berdasarkan ilmu. Karena dia punya keyakinan yang benar, manhaj yang benar, dia tahu hukum, dia tahu adat, dia tahu akhlak. Maka ini melahirkan rasa takut yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Terutama ilmu tentang Allah. Ilmu tentang Allah. Baik tentang rububiyahnya, uluhiyahnya. Dan secara lebih khusus tentang al-asma wa sifat. Ini akan memunculkan rasa takut yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena dia tahu siapa Rabbnya, siapa zat yang sedang dia sembah, siapa zat yang sedang berada di atasnya dan mengatur kehidupannya. Ya. Sehingga rasa takutnya itu lahir karena keyakinan hati, karena ilmu yang dalam. Ya. Benar-benar dia merasakan bagaimana Allah Azza wa Jalla selalu mengawasinya. Allah Azza wa Jal mengetahui segalanya. Allah Azza wa Jal yang mengatur hidupnya. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Qala wa min hadzal idrak li hadhihi al umur allati dzakarnaha yandafi'ul 'abdu ila taqwallahi 'azza wa jalla. Dan dari penangkapan terhadap perkara-perkara ini yang telah kami sebutkan, seorang hamba akan berangkat kepada taqwallah 'azza wa jalla wa ila khasyyatihi wa muraqabatihi, dan akan berangkat kepada rasa takut dan pengawasan dari Allah. Fi kulli zamanin wa makan, pada setiap tempat, pada setiap masa dan setiap tempat. Wa fi kulli halin minal ahwal, dan pada seluruh keadaannya. Wa hadza maqamun azim wa huwa maqamul ihsan, inilah kedudukan yang tinggi, kedudukan yang agung, yaitu kedudukan al-ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, yaitu engkau mengibadahi Allah seolah-olah engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya maka sungguhnya dia yang melihatmu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tingkatan rasa takut kepada Allah ini adalah salah satu daripada tingkatan al-ihsan. Di mana seorang hamba selalu merasa diawasi oleh Allah, takut kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga melahirkan dia melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dan meninggalkan larangan-larangan Allah dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan dia pun takut kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, perannya ilmu bagi orang yang takut kepada Allah itu akan meluruskan jalannya. Sehingga dia beramal sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah. Dia bersikap sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah. Dia mengambil keputusan sebagaimana yang diridhai oleh Allah. Ya. Dia melakukan tindakan sebagaimana yang diridhai oleh Allah. Semuanya dia upayakan diridhai oleh Allah. Kenapa? Karena dia takut sama Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini tingkatan ihsan. Nah, orang yang seperti ini akan membuat dirinya tidak sembarangan. Akan membuat dirinya sangat menjaga akan ketentuan-ketentuan Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang sembrono di dalam dia beragama karena tidak punya rasa takut kepada Allah. Atau kurang rasa takutnya. Bahkan ada yang hilang rasa takutnya. Kalau rasa takut itu yang telah berkurang, atau bahkan telah hilang dari diri seorang hamba, maka akan berpengaruh kepada agamanya. Mulailah dia tidak akan mengindahkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ya, kalau pada satu kondisi, satu situasi rasa takut itu hilang, maka dia pun melanggar apa yang dilarang oleh Allah dan meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah. Makanya untuk membangun kepribadian yang kuat di dalam beragama, ya, dan berakhlak yang baik, akhlak yang mulia, hendaknya kita membangun rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan membangun rasa takut kepada Allah itu butuh ilmu. Terutama ilmu tentang tauhid. Ilmu tentang tauhid. Baik rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan terlebih khusus mengenai al-asma wa sifat. Ya. Nah, kalau seorang bisa membangun kepribadian yang takut kepada Allah, nah, orang yang seperti ini, orang yang akan baik dalam beragama. Terus terang kita sekarang ini kekurangan rasa takut kepada Allah. Atau mungkin dalam sebagian keadaan kita kehilangan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga keluarlah dari kita ucapan-ucapan yang tidak benar. Sehingga keluarlah dari kita perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Sikap-sikap yang tidak benar. Tindakan-tindakan yang tidak benar. Kadang walaupun kita tahu ilmunya, ilmu tinggal ilmu. Sedangkan amalan kita berbeda dengan ilmu yang kita ketahui. Lima ada. Karena kita kehilangan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin menjadi orang yang selamat di dalam beragama, maka bangunlah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Rasa takut kepada Allah itu adalah al-martabatu tsaniyah. Tingkatan yang kedua. ada tingkatan yang lebih tinggi daripada rasa takut. Apa tingkatan yang lebih tinggi daripada rasa takut? Yaitu tingkatan al-mahabbah wasyauq ilallahi azza wa jalla. Tingkatan rasa cinta dan merindu kepada Allah. Nah, ini tingkatannya lebih tinggi lagi. Ini tingkatannya al-muqarrabin. Tingkatannya orang-orang yang sedemikian dekat dengan Allah. Jadi dia melaksanakan ibadah, pendekatan diri kepada Allah. Menunaikan ketaatan-ketaatan itu bukan karena takut lagi kepada Allah saja. Rasa takutnya iya. Tapi ada yang lebih spesial daripada itu. Dia sudah sampai pada tingkat di mana dia mencinta kepada Allah. Merindu kepada Allah azza wa jalla. Berharap bertemu dengan Allah. Rasa cinta yang seperti ini, rasa cinta yang membuatnya tidak lagi merasakan kepenatan-kepenatan ibadah kepada Allah. Tidak lagi merasakan kesulitan-kesulitan ibadah kepada Allah. Rasa cinta yang seperti ini membuat segala keberatan-keberatan dalam ibadah itu telah berubah menjadi sesuatu yang sangat manis, sangat indah. Sangat manis, sangat indah. Sehingga kalau dia ibadah sama Allah itu ibarat orang yang merasakan betapa indahnya dia mencintai zat yang dia cintai. Dan itu rasa cinta yang tidak bisa kita pungkiri. Artinya kalau seorang sudah sampai pada tingkat ini, dia akan mengalami perasaan yang demikian. Sebagai contoh mudahnya, kalau kita melihat orang yang mencintai seseorang, katakanlah dia mencintai pasangannya, maka orang itu merasa nikmat kalau dia melakukan apa yang diinginkan oleh pasangannya itu. Yeah. Dengan rasa cinta. Makanya kalau orang jatuh cinta itu kan, omongannya sudah di luar batas kemampuan nalar manusia kan gitu. Gunung kan kudaki, laut kan kuseberangi. Ya, padahal kapan dia bisa mendaki gunung, kapan dia bisa nyeberangi lautan. Tapi itulah ungkapan perasaan karena dia sedang jatuh cinta. Dia tidak peduli dengan apapun yang dihadapi, rintangan apapun. Bagi dia itu kecil semuanya. Karena dia sedang jatuh cinta. Itu kepada makhluk yang cintanya fana. Ya. Dan itu tidak seberapa nilainya. Tapi orang yang mencinta kepada Allah Azza wa Jal, tatkala rasa cinta dan manisnya cinta itu masuk ke dalam relung hatinya yang paling terdalam, maka dia akan merasakan lebih daripada itu. Sehingga orang-orang yang mencinta kepada Allah ini, ibadahnya sudah khalas. Ibadah yang tidak akan tertandingi oleh orang yang tidak sampai pada tingkatannya. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang pada tingkatan al-mahabbah, anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau mengibadahi Allah itu sudah seolah-olah engkau melihatnya. Kenapa? Karena sudah sampai pada tingkatan al-mahabbah, mencinta. Dan dia merindu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau mengibadahi Allah itu seolah-olah melihat Allah. Walaupun dia tidak melihatnya. Karena rasa cintanya yang besar, rasa kerinduannya yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah seperti ini, maka barulah dia merasakan halawatul iman. Manisnya iman. Kehidupan dunia ini tidak lagi mempesonanya. Kehidupan dunia ini tidak akan lagi bisa membuatnya terkagum. Bagi dia kehidupan dunia ini tidak bernilai. Itu kalau orang sudah sampai pada tingkatan al-mahabbah. Dia akan merasakan kedekatan kepada Allah itu adalah sesuatu yang sangat manis dan tidak akan bisa digantikan oleh dunia dan seisinya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diragukan lagi bahwa beliau termasuk hamba Allah, bahkan seutama-utama hamba Allah yang dekat dengan Allah, yang menjadi kekasih spesial bagi Allah Azza wa Jalla, yang diistilahkan dengan Khalilullah. Ya. Beliau kalau sudah ibadah kepada Allah, ibadahnya luar biasa. Ya. Walaupun dari sisi keduniaan beliau itu bukan ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang nabi yang kaya raya. Sebagai seorang nabi yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan hidupnya, bukan. Kita kan kenal bagaimana, atau kita tahu bagaimana sejarah hidupnya nabi. Ya. Beliau saja pernah dalam beberapa hari tidak makan. Iya. Sampai beliau memasukkan batu di antara perut dengan ikat pinggangnya untuk menahan rasa lapar. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam tidur sampai membekas tikar yang dia tiduri itu ke punggungnya. Yang menunjukkan bahwa beliau tidur di atas sesuatu yang keras. Kalau kita, Masya Allah. Ya. Sudah pernah lapar belum? Pernah dalam sehari tidak makan. Selain puasa loh. Artinya karena tidak makan, sebab tidak makannya karena tidak ada makanan. Belum pernah. Kan? Masih lebih kaya dari nanti. Nabi beberapa hari tidak makan. Ya, tidurnya juga di tempat yang keras seperti itu. Duduk sini. Ini. Ya. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam dalam sebulan itu pernah di rumahnya tidak ada kecuali al-aswadan. Apa itu al-aswadan? Dua yang hitam. Apa dua yang hitam? Kurma dan ayam. Sebulan. Ya. Dalam keadaan beliau itu keluarga besar. Istrinya aja 9. Kan gitu. Ya. Kita sanggup gak seperti itu? Gelosor ya. Itu nabi. Ya. Nah. Kadang beliau datang ke sebagian istrinya dan bertanya, "Hal indakum min ta'am?" Apakah kalian punya makanan? Dijawab sama istrinya, "Tidak ada. Kalau begitu aku puasa." Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita datang ke keluarga kita, ada makanan enggak? Wah, banyak di kulkas penuh untuk seminggu. Cukup. Ya. Tapi dari sisi ibadah luar biasa. Kehidupan Nabi yang seperti itu saja, beliau ibadahnya subhanallah. Ya. Beliau sholat tahajud, sholatul lail, sampai kakinya bengkak-bengkak, pecah-pecah. Ya. Sahabat saja enggak sanggup mengikuti beratnya sholatul lail yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca Al-Baqarah, dikira akan berhenti begitu selesai surat Al-Baqarah. Ternyata masih lanjut An-Nisa. Dikira akan berhenti. Ternyata masih lanjut Ali Imran. Ya. Kita qul huwallahu ahad saja mengeluh kan gitu. Untuk salat malam. Ya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh sebagian istrinya, oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ditanyakan kepada Rasulullah, kenapa beliau sampai salat malam yang seperti itu? Maka beliau mengatakan, "Ya Aisyah, ala tuhibbina an akuna 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, apakah engkau tidak ingin kalau aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ya. Dengan nikmat kehidupan yang seperti itu dari sisi dunianya, tapi beliau tiada mengeluh, bahkan beliau merasa nikmat yang luar biasa dalam hidupnya. Kalau ibadah beliau itu demikian hebatnya. Bahkan beliau itu dahulu melaksanakan puasa wisol. Apa itu puasa wisol? Apa puasa wisol? Ada yang tahu? Hah? puasa wisol itu adalah puasa 2 hari atau lebih tanpa ada berbuka sedikit pun. Jadi misalnya mulai dari pagi puasa sampai sore, sampai malam, sampai besoknya lagi, sampai maghrib datang waktu berbuka, baru berbuka. 2 hari atau lebih. Itu wisol namanya. Jadi bersambung terus puasanya. Ya. Dan Nabi SAW melarang umatnya dari puasa wisol. Tapi beliau melaksanakannya. Pernah para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau melarang kami dari wisol. Ya. Sementara engkau melaksanakan puasa wisol. Jawab Nabi SAW, bahwasanya lastu kahayatikum. Aku keadaannya tidak sama seperti kalian. Ya. Inni yuta'imuni rabbi wa yasqini. Karena sungguhnya aku diberi makan dan diberi minum oleh Rabbku. Ya. Jadi beliau bernikmat-nikmat dengan kedekatan kepada Allah. Di antaranya dengan berpuasa. Alasan beliau karena beliau diberi minum dan diberi makan oleh Allah. Sebagian ulama menafsirkan bahwa maksudnya beliau diberi makan dan minum oleh Allah dari makanan dan minuman surga. Ya. Tapi pendapat ini bisa dikatakan lemah. Sebab kalau beliau diberi makan dan diberi minum dari makanan dan minuman surga, berarti beliau tidak puasa. Padahal beliau menyatakan beliau puasa. Maka yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud ibadah beliau kepada Allah itu membuat beliau tidak lagi membutuhkan makan dan minum. Seolah-olah sudah menggantikan makannya dan minumnya. Kemudian beliau mencontohkan seperti orang yang sedang asyik dengan sesuatu. Ya, orang yang sedang asyik dengan sesuatu itu sampai lupa makan dan minumnya. Ada orang yang asyik dengan pekerjaannya. Ya, kalau kita suguhkan makan dan minum sampai dia lupa, udah nanti saja, ini tanggung. Asyik dia dengan pekerjaannya. Ya. Atau asyik dengan sebuah permainan. Ya. Seperti orang main game misalnya. Itu sampai lupa makan, lupa minum, lupa waktu. Karena dia larut di dalamnya. Baik, nah seperti itu pula. Ya, bahkan lebih daripada itu orang yang asyik dengan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti umatnya yang lain. Ya, kedekatannya dengan Allah itu membuatnya tidak lagi butuh kepada makan dan minum seperti layaknya manusia-manusia yang tidak seperti beliau. Nah, jadi asyahid ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bahwa tingkatan al-mahabbah itu lebih tinggi. Ya. Kalau dibangun di atas rasa cinta kepada Allah yang mendalam, maka ibadah itu telah menjadi sesuatu yang manis. Ya. Kita kalau sudah mendapatkan halawat al-iman, kita akan memilih ibadah daripada kehidupan dunia. Masalahnya sekarang ini kita ya terus terang saja belum merasakan manisnya iman. Ya. Sehingga sering sekali kita merasakan ibadah itu adalah beban. Benar atau benar? Iya. Ya. Karena belum merasakan halawatul iman. Baik. Maka kalaupun kita tidak mencapai pada tingkat al-mahabbah, ya paling tidak tingkat yang kedua lah. Supaya kita benar-benar bisa ibadah dan dekat sama Allah dengan sebenar-benarnya. Yaitu tingkatan al-khasyah. Punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau rasa takut ini pun telah berkurang pada diri kita, maka kita akan jauh dari Allah. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, hadza maqamul ihsan. Ayyakuna indal insani yaqinun bi anna Allah yarah. Ini adalah kedudukan al-ihsan. Bahwa hendaklah di sisi seorang manusia ada rasa yakin bahwasanya Allah melihatnya. wa anna Allah yasma'u kulla ma yaqul, dan bahwasanya Allah mendengar setiap apa yang dia ucapkan. Wa yasma'u nabadhati qalbihi wa qaljati fuadihi, dan bahwasanya Allah mendengar detakan-detakan hatinya dan detakan-detakan jiwanya. Wa ma tuhaddithu bihi nafsuh, dan apa yang dibicarakan oleh dirinya. Ya'lamuhu subhanahu wa ta'ala wa yasma'uh, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya dan mendengarnya. Wa yara harakatihi wa sakanatihi, dan Allah melihat gerakan-gerakannya dan diam-diamnya. Jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, rasa takut itu akan kita tahu bahwa kita punya rasa takut kepada Allah atau tidak apabila kita tidak di hadapan khalayak ramai, tidak sedang berada bersama orang lain. Kalau ada bersama orang lain, mungkin kita bisa jadi menghindari perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang tidak benar, karena ada orang yang melihatnya. Bukan semata-mata muncul dari rasa takut kepada Allah. Ya. Sebab kalau ada orang yang melihatnya, kita khawatir mendapatkan celaan manusia. Ya. Tapi tatkala kita sedang bersendirian, tidak ada orang lain yang bersama kita. Ya. Dan dalam keadaan kita mampu untuk melaksanakan kemaksiatan, disitulah bukti rasa takut itu ada atau tidak. Ya. Kalau kita mampu menahan diri dari perkara-perkara yang dimurka oleh Allah, maka kita lulus. Berarti kita punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau tidak, maka berarti kita telah kehilangan rasa takut. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, terkait dengan masalah rasa takut ini, ya, rasa takut ini perkara yang sangat penting untuk kita miliki di saat kita dalam keadaan lapang. Dalam keadaan kita mempunyai kesempatan. Dalam keadaan kita punya sarana, fasilitas, kemampuan, kesehatan, waktu untuk melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan dimurka olehnya. Ya. Disinilah peran penting rasa takut itu sangat besar. Dalam kondisi ini memang kita harus memperbesar rasa takut daripada rasa pengharapan kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena kalau dalam keadaan kita mampu, dalam keadaan kita punya kesempatan, dalam keadaan kita punya waktu, ya, punya fasilitas, punya sarana untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, sementara harapan kita kepada rahmat Allah besar, ini sering sekali menjatuhkan kita ke dalam murka Allah. Dengan alasan apa? Ah, gampanglah nanti taubat. Ya. Dengan alasan apa? Allah Ghafur, Allah Rahman, Allah Rahim. Allah itu kan Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat. Ya. Kalau kita besarkan harapan kita kepada rahmat Allah, mudah sekali kita jatuh ke dalam perbuatan dosa. Makanya dinasihatkan oleh Ahlul Ilm, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ya, dalam kondisi yang seperti ini, yang kita perbesar adalah rasa takut kita. Ya, ingat mengenai siksa-siksa Allah Azza wa Jalla. Ingat bahwasanya Allah itu syadidul iqab. Ingat bahwasanya Allah itu sari'ul hisab. Ya. Ingat bagaimana ngerinya ancaman-ancaman Allah. Ingat tentang neraka Allah. Ya. Baca Al-Quran tentang ayat-ayat yang mengandung siksa Allah Azza wa Jalla. Tentang hari kiamat dan betapa dahsyatnya hari kiamat itu. dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita sehat, kuat, mampu, punya kesempatan. Supaya lahir rasa takut yang besar kepada Allah Azza wa Jalla dan kita tidak sembarangan melanggar apa yang diharamkan oleh Allah. Seperti itu. Ya. Tapi kalau yang kita perbesar adalah harapan kita kepada rahmat Allah Azza wa Jalla, kita akan meremehkan, kita akan menganggap enteng kalau kita melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Dan gampang meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Nah. Dan sebaliknya, dalam keadaan kita sedang ditimpa musibah, dalam keadaan kita sedang lemah, sedang sakit, ya, sedang tertekan, sedang membutuhkan suntikan motivasi, biasanya orang-orang yang seperti ini, ya, jiwanya membutuhkan untuk punya harapan besar kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Orang yang seperti ini jarang sekali terpikir untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Ya. Kecuali kalau memang dia sudah putus asa daripada rahmat Allah Azza wa Jal, maka dia pun akan berpikir untuk melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Nah, maka yang harus diperbesar, yang harus dibangun di dalam kondisi yang seperti ini adalah harapan kepada rahmat Allah. Ya. Yang perlu diingat bahwasanya Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Ya. Tidak mungkin Allah itu akan membebani seorang hamba di atas kemampuannya. Pasti ada hikmah di dalamnya yang Allah inginkan kebaikan. Ya. Harus dibangun rasa baik sangka kepada Allah. Sehingga kalau besar harapannya kepada rahmat Allah Azza wa Jal, dia tidak berputus asa dan tidak masuk ke dalam apa-apa yang dimurka oleh Allah. Seperti itu. Jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, maka apabila kita dalam keadaan yang sehat wal afiat, kemudian kuat, mampu, punya kesempatan, punya kekuatan, punya sarana, punya fasilitas, maka kuatkanlah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, supaya kita tidak meremehkan apa yang telah diperintah oleh Allah dan apa yang telah dilarangnya. Baik. Kata beliau, "Fal mu'minul haqq yu'azzimullaha haqqa ta'zimihi." Maka mukmin yang benar itu adalah mukmin yang mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. "Wa yudriku annahu subhanahu yasma'u kullama yaqul." وَيَعْلَمُ كُلَّ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ وَيُحَدِّثُ بِهِ نَفْسُهُ. Dan dia mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mendengar segala apa yang dia ucapkan, mengetahui apa yang dia bicarakan, dan apa yang dibicarakan oleh jiwanya. Nah, Allah mengetahui segalanya. Bahkan Allah itu mengetahui rahasia. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu mengetahui rahasia dan apa yang lebih tersembunyi daripada rahasia. Nah, ya'lamu sirra wa akhfa. Apa bedanya rahasia dengan sesuatu yang lebih tersembunyi daripada rahasia? Apa bedanya? Apa yang disebut dengan rahasia? Hah? Rahasia itu adalah perbincangan antara dua orang. Ya. Tidak diketahui kecuali oleh keduanya saja. Rahasia. Ya. Itu diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Nah. Bahkan yang lebih tersembunyi daripada rahasia. Apa yang lebih tersembunyi daripada rahasia? Apa yang lebih tersembunyi daripada rahasia? Bisikan-bisikan hati manusia. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali hanya Allah saja. Ya. Jadi Allah mengetahui rahasia antara dua orang atau lebih, ya. Dan Allah mengetahui yang lebih tersembunyi daripada itu, yaitu bisikan-bisikan hati mereka masing-masing. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, wa anna allaha kiram wa anna lillahi kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, dan bahwasanya Allah itu mempunyai malaikat-malaikat mulia yang mencatat amal, mereka mengetahui apa yang mereka perbuat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, tidak ada satu ucapan yang dia lafadzkan melainkan di sisinya ada raqib dan atid yang mencatatnya. Fa idza wujida hadha syu'urun nabil fi nafsil mu'min hasala indahu malakatut taqwa, apabila perasaan yang cerdas ini didapatkan pada diri seorang yang mukmin, maka lahirlah di sisinya kemampuan untuk bertakwa. Ya. Jadi kalau ada perasaan takut yang besar kepada Allah, akan muncul rasa takwa. Allati yattanibu bihal ma'asi wasyirka wal bid'a wal khurafat, yang dengannya dia akan menjauhkan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan syirik, perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara khurafat. Kalau ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya saya katakan tadi, kita jangan gampang terpedaya dengan tangisan dan air mata ahli bidah. Ya. Mau mereka mengucapkan bahwa mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah dengan sepenuh mulut mereka, kita tidak akan percaya selama agama mereka dibangun di atas bidah. Karena orang yang takut kepada Allah, dia akan menjauhkan diri dari perkara-perkara ini tadi. Kemaksiatan, perbuatan syirik, dan perkara-perkara bid'ah serta khurafat. وَيَحْسُلُ لَهُ مَقَامُ الْإِحْسَانِ, dan akan terlahirkan untuknya kedudukan al-ihsan. لِأَنَّهُ يُرَاقِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ, karena dia merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. وَيَسْتَشْعِرُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَاقِ, dan dia merasa bahwasanya Allah melihatnya. Wa yakfa wa la yakfa min amrihi 'alallahi qalilun wa la katsir, dan tidak ada yang tersembunyi dari urusannya atas Allah, baik sedikit maupun banyak. Artinya Allah mengetahui segala urusannya, yang kecil maupun yang besar, yang sedikit maupun yang banyak. Wa la mithqalu dzarrah, dan bahkan tidak sebiji yang paling kecil sekalipun. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan berbuat sebaik-baik mungkin. Orang yang merasa diawasi oleh manusia saja, dia akan berbuat sebaik mungkin. Karena merasa diawasi. Apalagi kalau seorang hamba merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Enggak perlu kamera. Enggak perlu CCTV. Ya. Karena Allah itu mengetahui segalanya. Subhanallah. Ya. Kemahakuasaan Allah itu luar biasa. Padahal di muka bumi ini makhluk itu manusia saja sekian jumlahnya. Ya, miliaran jumlahnya manusia itu. Ya, belum lagi nanti hewan-hewan dengan berbagai jenisnya. Belum lagi tumbuh-tumbuhan dengan berbagai jenisnya. Baik yang di daratan, baik yang di lautan. Ya. Belum lagi dengan berbagai bahasa yang ada pada manusia. Berbagai bahasa yang ada pada hewan. Baik yang di daratan ataupun yang di lautan. Semuanya tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Maha sempurna Allah. Ya. Subhanallah. Dalam keadaan seperti ini, ya. Kalau kita menyadari kemahakuasaan Allah, kita tidak akan pernah meremehkan perintah Allah dan melanggar larangannya. Ya. Hanya saja kadang kita ini kurang meyakini atau bahkan kurang mempelajari tentang Allah Azza wa Jalla. Di antara kepentingan kita mempelajari tentang Allah, al-asma' was-sifat secara khusus, yaitu tadi. Kita diperkenalkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu para thullabul ilm khususnya, ya, hendaknya mereka mempelajari tentang al-asma' was-sifat. Ya. Demikian pula kepada kaum muslimin yang mampu untuk mempelajarinya, hendaknya mereka mempelajari al-asma wa sifat, supaya mereka kenal akan Allah Azza wa Jalla. Nah, qala hadha al-ihsas ar-rafi' wa hadha ash-shu'ur an-nabil yadfa'uhu insyaallah ila taqwallah. Perasaan yang tinggi ini dan perasaan yang cerdas ini mendorongnya insyaallah kepada taqwallah. Wa la yasilu ila hadha illa man ya'lamu al-aqaid as-sahihah. Dan tidak akan sampai kepada hal ini melainkan orang yang mengetahui akidah-akidah yang benar. Wal ahkam as-sahihah, dan hukum-hukum yang benar. Minal halal wal haram, baik yang halal maupun yang haram. Wa ya'riful awamir wan nawahi wal wa'da wal wa'id, dan dia mengerti tentang perintah-perintah dan larangan-larangan serta mengenai janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah. Min kitabillah wa min sunnati Rasulillah alaihi salatu wassalam, baik itu dari kitabullah dan juga dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fahaulai alladzina istahaqqu tsana'a min Allah tabaraka wa ta'ala, maka mereka itulah yang berhak mendapatkan sanjungan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Faqala fihim innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah al-ulama. Di sini ada faedah yang ingin saya sebutkan, yaitu beda antara al-khasyah dengan al-khawf. Kenapa Allah menyatakan dalam ayat ini innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u, hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah al-ulama. Ya, kenapa tidak menggunakan kata innama yakhafullah, tapi innama yakhshallah? Ya, karena yang namanya al-khawf itu tidak dibangun di atas ilmu dan at-ta'zim, pengagungan. Ya. Rasa takut yang tidak dibangun di atas dasar ilmu dan pengagungan. Orang yang takut kepada musuhnya bisa dikatakan al-khawf, karena hanya rasa takut mujarrah. Rasa takut yang murni takut. Tidak ada di dalamnya ilmu dan pengagungan. Ya. Tapi al-khasyyah ini rasa takut yang disertai oleh ilmu dan disertai oleh pengagungan kepada yang ditakuti. Makanya tatkala para ulama takut kepada Allah, kalimatnya adalah innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Karena al-khasyyah itu dibangun di atas al-ilm wa ta'zim. Dibangun di atas ilmu dan pengagungan. طيب قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Mujadalah ayat yang 11. Ya. Sebutkan dalam sebagian tafsir bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan bahwa antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu sejarak 500 tahun perjalanan. Masiratu khamsimi'ati sanah. Perjalanan 500 tahun. Antara satu derajat dengan derajat yang lainnya. Dan Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu beberapa derajat di atas orang yang beriman dan tidak diberi ilmu oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ilmu itu sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung. Ya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, anjing yang diistilahkan dengan Al-Kalbul Mu'allam, yang memang diajari untuk berburu, hukumnya dibedakan dengan anjing yang tidak demikian. Anjing yang memang dipersiapkan dan diajari untuk berburu, tangkapannya itu halal. Tetapi anjing yang tidak dipersiapkan dan diajari untuk berburu, tangkapannya tidak halal. Ini anjing. Bagaimana dengan manusia? Ya. Apabila hewan saja bisa berbeda hukum tangkapannya karena masalah ilmu, ya, apalagi manusia. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebagaimana dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan yang muttafaqun alaih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, Allah pahamkan dia tentang agamanya. Mafhumul hadis, pemahaman yang bisa diambil daripada hadis ini, bahwa orang yang Allah inginkan kepadanya kejelekan, Allah tidak pahamkan kepadanya agamanya. Jadi kalau kita enggak paham agama itu jangan senang. Jangan santai-santai saja. Ya. Ada tanda kejelekan pada kita. Karena Allah yang inginkan pada dirinya kebaikan, Allah fahamkan dia tentang agamanya. Nah, kalau kita tidak paham tentang agama, berarti Allah tidak inginkan kepada kita kebaikan. Makanya harus belajar. Ya. Makanya harus belajar untuk mencapai kebaikan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Memang tidak semua kita harus jadi ulama, harus jadi ustaz, harus jadi dai. Ya. Jadi ulama itu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi orang yang membawa ilmu itu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya. Allah membagi ilmu itu sesuai dengan apa yang Allah takdirkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tetapi menuntut ilmu adalah kewajiban. Allah akan melihat kesungguhan kita. Hasilnya terserah Allah. Yang penting bagi kita apa? Belajar. Jadi jangan ada anggapan ya, bahwasanya belajar itu bagi orang-orang yang ingin jadi ustaz. Ya. Kalau mau jadi ustaz, belajarlah. Kalau enggak ya santai-santai saja. Itu salah. Atau belajar itu bagi hanya anak-anak pondok pesantren. Ya. Kalau tidak anak-anak pondok pesantren ya enggak perlulah seperti itu. Itu clear. Karena yang namanya belajar itu untuk kebaikan masing-masing pribadi. Ya. Nabi menyatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Justru sepatutnya kita merasa malu. Tatkala anak kita tahu, kita tidak tahu. Ya. Kadang anak kita, Masya Allah, ya, sekecil ini dia sudah tahu doa. Mau tidur, bangun tidur, mau makan, setelah makan. Akhirnya enggak tahu. Ya. Oh iya, dia kan enggak mondok. Kamu kan mondok. Ya jangan dijadikan alasan. Semestinya adiknya malu kan gitu. Ya. Belajar juga, oh iya, Abi nanti juga belajar. Gitu. Karena ini untuk kepentingan pribadi masing-masing. Ya. Kebaikan itu bukan saja dibutuhkan oleh anakmu, tapi oleh kamu juga. Jadi, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, ilmu itu adalah modal untuk kebaikan. Ya. Dan berbagai fitnah, berbagai kesesatan, berbagai kejelekan, berbagai kejahatan itu sumbernya adalah al-jahl, kebodohan. Makanya dinyatakan bahwa al-jahlu ra'sus syarr. Kebodohan itu adalah biangnya kejelekan, biangnya kejahatan. Tidak ada satu kejelekan, tidak ada satu kejahatan di muka bumi ini melainkan sumbernya adalah kebodohan. Apakah itu kesyirikan? Apakah itu kekafiran? Apakah itu kebid'ahan? Apakah itu kemaksiatan? Sumbernya adalah al-jahl. Ya. Maka orang yang paling mudah untuk disesatkan itu adalah orang bodoh. Orang yang gampang dimakan oleh fitnah itu adalah orang yang bodoh. Walaupun orang yang berilmu bisa saja sesat. Orang yang berilmu bisa saja kena fitnah. Ya. Nah, kalau orang berilmu saja demikian, orang bodoh lebih lagi. Dan sebagian orang berpandangan, wah, orang berilmu aja sesat. Kalau gitu gak usah berilmu lah. Ya. Orang berilmu itu ancamannya berat ya. Mereka itu disiksa sebelum yang lainnya. Ya. Orang berilmu itu tuntutannya besar. Kalau gitu gak usah berilmu lah, biar kita gak seperti itu. Gak usah belajar lah, supaya tanggung jawabnya gak besar. Supaya gak disiksa terlebih dahulu. Ya. Ya, keliru. Karena bodoh pun juga resikonya besar. Ya, kalau orang berilmu saja demikian, maka orang bodoh ya lebih lagi. Ya. Dengan ilmu itu banyak yang selamat. Tapi dengan kebodohan banyak enggak yang selamat? Ya, tidak. Makanya al-jahl ra'su syarr, ya. Kebodohan itu adalah pokok daripada atau biang daripada kejelekan. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Walaupun bagaimana kondisi kita, apapun situasi kita, apapun keadaan kita dan siapapun kita, belajarlah. Ya. Belajar atau menuntut ilmu itu tidak dituntut dari kita dengan sesuatu yang muluk-muluk. Dan tidak dituntut dari kita untuk bisa memahami yang besar-besar. Tapi mulailah dari yang kecil-kecil. Yang sederhana-sederhana. Yang kita mampu. Ya. Amalan itu tidak dituntut besarnya. Ya. Tapi apa yang dituntut dari amalan? Apanya? Al-mudawamah. Terus menerusnya, kontinunya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qal. Ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang terus menerus walaupun sedikit. Apalah artinya kamu dalam satu hari buka Al-Qur'an, baca dari ayat yang pertama sampai khatam Al-Qur'an. Ya, Masya Allah, khatam dalam satu hari. Ya, gak tahu gimana itu membacanya sampai khatam satu hari. Tapi setelah itu seumur hidup gak pernah lagi baca Quran. Itu bukan terpuji, tercela. Ya. Awal-awal kenal dakwah, Masya Allah, ngaji, luar biasa. Kesana kemari dikejar kajiannya. Ada Ustaz Fulan Misi, hadir. Ada Ustaz Fulan Misi, hadir. Ya. Jawa Tengah dikelilingi semua. Jogja, Solo, Semarang. Tidak ada satu kajian melainkan dia hadir. Ya, setelah itu melempem. Hilang. Ditelan bumi. Gak ada kabar, gak ada berita. Aneh kita. Nah itu gak diinginkan yang seperti itu. Ya. Bukan begitu yang diajarkan oleh Islam. Kata Nabi, bahwasanya ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qal. Ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang sedikit, adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Mulai dengan apa yang kita mampu. Mungkin awalnya kita mampu untuk rutin, ya, kelihatannya cuma sebulan sekali saya mampu. Untuk awal labas, tidak mengapa. Ya. Sebulan sekali tapi rutin. Jangan gak rutin, terus. Terasa kayaknya kok enak ya ngaji. Saya kayaknya mampu deh nambah. Karena kalau rutin itu akan terasa manisnya ilmu. Ya. Kalau kita merasa manisnya ilmu, ketika kita bisa menghatamkan suatu kajian, menghatamkan suatu kitab, itu punya kegembiraan tersendiri. Ya. Kepuasan tersendiri. Selesai, saya tamat. Masya Allah. Walaupun ngajinya baru satu bulan sekali. Ya. Nah, nanti nambah. Seminggu sekali. Tapi rutin. Sampai akhirnya bisa tiap hari ngaji dan rutin. Seperti itu. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. Kana yaqumul lail tsumma taraka. Dahulu dia melaksanakan salat malam kemudian dia tinggalkan. Enggak butuh amalan besar kemudian kita tinggalkan. Amalan kecil tapi continue. Dari yang kecil itu nanti lahir yang besar. Ya. Diberi oleh Allah malakah kemampuan kita untuk melakukan yang besar. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk kepada sebuah amalan, beliau tidak pernah meninggalkannya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula dalam masalah ilmu. Ya, belajarlah secara kontinu. Banyak dari kita ini yang belajarnya enggak kontinu, bukan ilmu itu yang terlalu sulit. Ustaz, kayaknya ilmunya sulit ya, Ustaz. Saya dari dulu belajar bahasa Arab itu enggak paham-paham. Oh iya. Iya, Ustaz. Gimana ya caranya? Kamu belajarnya gimana? Ya, saya pernah belajar durusul lughah. Selesai? Enggak. Terus pernah belajar apa lagi? Oh, pernah Ustaz belajar jurumiyah. Selesai? Enggak. Nah, terus gimana? Kok bisa enggak selesai? Iya, Ustaz. Saya waktu itu ada kerjaan nih, si ibu. Jadi saya enggak bisa menyelesaikan. Nah, itu masalahnya. Kamu belajar enggak pernah tuntas. Bukan ilmunya yang sulit. Bahasa Arab itu sebetulnya tidak sulit. Asal rutin. Enggak perlu banyak-banyak dalam sehari sampai 2 jam, 3 jam. Ya, baru 2 kali belajar kamu udah mau muntah kan gitu. Karena kepenuhan. Ya, mungkin setengah jam saja. Rutin tapi terus. Pelajarannya enggak pernah putus sampai selesai. Selesai satu kitab yang kecil, lanjutkan yang berikutnya, lanjutkan yang berikutnya. Akhirnya kamu paham, sampai paham. Itu rahasianya. Setiap amal itu membutuhkan kontinuitas. Terus menerus. Dari satu yang kecil sampai kepada suatu yang besar. Ada tadarruj namanya. Bertahap. Begitu juga dengan belajar. Ya. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang harus kita pahami di dalam kita menuntut ilmu. Ya. Ini nasihat yang berharga terkait dengan masalah ilmu, terkait dengan masalah takwa kepada Allah dan juga takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang namanya takut kepada Allah itu lahir daripada ilmu. Qala fahrisu an takunu min hadzal tiraz. Ya, maka hindari oleh kalian termasuk daripada golongan ini. Ai antajma'u fahrisu an takunu min hadzal tiraz. Maka antusiaslah kalian agar kalian termasuk daripada golongan ini. Maksudnya antajma'u bainal ilmi wal amal, yaitu kalian menggabungkan antara ilmu dan amal. Wadzalika huwa samaratul ilmi sahih, itu adalah hasil daripada ilmu yang benar. Wa taqwallahi tabaraka wa ta'ala wa muraqabatih, dan hasil daripada takwa kepada Allah dan juga merasa diawasi oleh Allah. Nah, fa'alaikum ayyuhal ikhwah bitahsinil iman as-sadiqil khalis wal ilmin nafi' wal amalis salih. Maka hendaklah kalian, wahai saudara-saudaraku, berupaya untuk menanamkan keimanan yang jujur, yang murni, ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Waqad qala rabbuna jalla sya'nuhu, Rabb kita yang mulia urusannya telah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguhnya manusia berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Al-Asr ayat 1 sampai 3. Nah, jadi dasarnya adalah iman wal amalus saleh. Ya. Dan inti dari kebahagiaan hidup adalah iman dan amal yang saleh. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah An-Nahl, man amila salihan min zakarin aw unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kata Allah. Ya. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang beramal yang saleh, baik laki ataupun wanita dalam keadaan dia mukmin, dalam keadaan dia beriman, pastilah kata Allah kami akan beri dia kehidupan dengan kehidupan yang baik, dan kami akan mengganjari pahala mereka dengan sebaik-baik apa yang telah mereka perbuat. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Yakinlah bahwa tidak ada kehidupan yang baik kecuali dengan ilmu dan amalan yang soleh. Antum boleh buktikan. Carilah, kejarlah dunia sebanyak-banyaknya. Kemudian buktikan kalau memang antum bisa mendapatkan kebahagiaan daripada dunia itu. Nah, bahkan perjalanan manusia sudah membuktikan dari orang-orang sebelum kita, di mana kesenangan-kesenangan dunia itu pada ujungnya menghancurkan mereka, membinasakan mereka. Karena tidak ada kehidupan yang baik kecuali dengan iman dan amal yang soleh, yang didasari oleh ilmu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini jadikan sebagai hadis favorit kita. Hadis favorit. Karena hadis ini sangat bermanfaat untuk kita dalam menjalani kehidupan dunia ini. Kata beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis At-Tirmidzi yang dihasankan oleh beliau dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, kata beliau man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang akhirat adalah kepeduliannya, orientasi hidupnya, tujuan hidupnya. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kekayaannya berada di dalam hatinya. Mau kurang apa lagi? Kalau kekayaan itu telah Allah jadikan di dalam hati kita. Tidak ada satu kekurangan pun yang akan membuat kita merasa kurang. Kalau kekayaan itu telah Allah jadikan di dalam hati kita. Tapi apa syaratnya? Kita harus menjadikan kepedulian hidup kita adalah akhirat. Makanya ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu luar biasa. Dengan segala kekurangan dari sisi dunia, mereka tiada sedikit pun mengeluh. Bahkan mereka menjadi manusia-manusia tauladan yang tanpa tanding. Apa rahasianya? Karena hidup mereka untuk akhirat. Hidup mereka untuk akhirat. Allah jadikan kekayaan itu berada di dalam hatinya. Sehingga dia tidak membutuhkan kepada kesenangan-kesenangan dunia yang melalaikan daripada Allah. Boleh saja orang kaya. Bahkan di antara para sahabat Nabi pun ada orang-orang kaya. Tetapi kekayaan mereka tidak membuat mereka cinta kepada dunia. Tetap orientasi hidup mereka adalah akhirat. Kenapa? Mau bisnis? Tetap orientasi kehidupan mereka adalah akhirat. Sehingga dunia tidak akan pernah memperbudak mereka. Dalam keadaan seperti ini mereka menjadi orang-orang yang terpuaskan dengan apapun yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Mau sedikit, mau banyak, sama saja. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Dalam riwayat lain Nabi menyatakan laisal ghina bi kathratil 'arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi karena kaya jiwa, kaya hati. Nah, betapa banyak orang kaya merasa miskin tatkala hidupnya bukan untuk akhirat. Sehingga walaupun dia hidup di dalam limpahan harta, tapi dia merasa tidak pernah puas terhadap harta dan selalu merasa membutuhkan. Itulah pada hakikatnya orang yang fakir. Karena al-fakir huwal muhtaj. Orang yang fakir itu adalah orang yang selalu membutuhkan, merasa butuh. Sehingga hidupnya juga tetap berkeluh kesah, walaupun dia punya kesenangan-kesenangan dunia. rumahnya mewah, mobilnya mewah, kebunnya banyak, ya istrinya cantik, tapi tetap saja berkeluh kesah. Kenapa? Karena hidupnya bukan untuk akhirat, sehingga hatinya tidak memiliki kekayaan. Selalu dia merasa kurang dan kurang. Justru kekayaan itu yang telah menyiksanya di dalam hidupnya. Ya. Sehingga dia tidak merasakan nikmat dengan harta. Tapi harta itu yang membuatnya tertekan di dalam hidupnya. Tapi dia tidak merasa. Banyak orang-orang yang sebenarnya, kata Ibnu Qayyim, sepantasnya mereka sudah menjerit minta pertolongan dari siksaan dunia yang mereka punyai. Tapi mereka dalam keadaan mabuk, sehingga mereka tidak merasa bahwa diri mereka sedang disiksa oleh Allah Azza wa Jal dengan dunia yang mereka miliki itu. Ya. Khawan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa jama'allahu lahu syamlah. Dan Allah akan kumpulkan untuknya segala konsentrasinya. Jiwanya tenang, hatinya nyaman, tentram. Tidak terpecah-pecah, tidak tercabik-cabik di dalam berbagai kesibukan dan kepenatan dunia. Dan antum bisa tanya kepada ashabud dunia, bagaimana penatnya hati dan pikiran mereka tatkala konsentrasi mereka terpecah di dalam sekian kesibukan mereka. Di dalam sekian agenda mereka. Dalam sekian jadwal mereka. Ya. Bahkan mereka tidak beristirahat walaupun mereka sedang beristirahat. Tidak merasakan lapang walaupun mereka sedang refreshing. Kenapa? Karena pikirannya tertekan dengan berbagai kesibukan dan agenda yang padat untuk dunianya. Ya. Itulah pentingnya kenapa akhirat kita jadikan sebagai kepedulian kita. Supaya dunia itu tidak menguasai hidup kita. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ta'tihi ad-dunya wa hiya raghimah. Orang yang menjadikan kepedulian hidupnya adalah akhirat, datang kepadanya dunia dalam keadaan dunia itu tunduk. Ya. Dunia yang akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu tunduk. Makanya kita lihat di masa as-sahabah, ya. Yang masuk Islam itu adalah orang-orang fakir, orang-orang tidak mampu, orang-orang miskin, para budak. Ya. Yang mereka sering kelaparan di dalam Islam. Ya. Sebagian mereka memang sengaja meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, subhanallah. Tapi apa? Setelah mereka benar-benar memegang kuat Islam, Allah bukakan melalui tangan mereka dunia. Sehingga mereka menguasai wilayah-wilayah Arab. Mereka kuasai Jaziratul Arab, bahkan menguasai Persia dan Romawi. Sampai Umar Ibn Khattab itu menangis tatkala melihat para sahabat membawakan jubah kebesaran Raja Persia dan mahkotanya ke kota Madinah. Ya. Karena teringat bahwa fitnah dunia telah dimulai. Ya. Karena sebelumnya mereka adalah orang-orang tidak mampu, selamat agamanya. Tapi sekarang dunia itu dibukakan oleh Allah karena keteguhan mereka. Itu pun di sana ada fitnah dunia yang tetap mengancam mereka. Makanya kata Nabi dalam riwayat Al-Bukhari, "Lal faqra akhsha 'alaikum." Bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsata ilaikum ad-dunya kama busitat 'ala man kana qablakum. Tapi yang aku khawatirkan kepada kalian itu, kata Nabi, adalah dibukakan dunia kepada kalian sebagaimana dibukakan atas orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lantas kalian berlomba-lomba untuk mencarinya, mengejarnya. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk mencari dan mengejarnya. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Maka dunia itu akan membinasakan kalian. Sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Demikian. Kalau orang itu tidak waspada kepada dunia, justru dunia yang akan menghancurkannya. Nah, Orang-orang yang kepeduliannya adalah akhirat, dunia akan datang kepadanya. Dalam keadaan dunia itu tunduk. Sehingga kalau kita melihat kepada para ulama kita pun, ya, sebagian daripada ulama itu, atau kita mendapatkan para ulama itu, mereka menolak ketika mereka ditawarkan dunia. Karena mereka sudah merasa bahagia dengan kebahagiaan akhirat yang mereka rasakan melalui ilmu dan amalan yang soleh. Dan juga dakwah ilallah. Naam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya kata Nabi, wa man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia itu adalah kepeduliannya. Ja'alallahu faqrahu baina 'ainai. Allah menjadikan kefakiran itu berada di hadapan kedua matanya. Ya, walaupun dia kaya tapi dia takut miskin. Dia selalu dihantui oleh rasa cemas takut miskin. Sehingga dia tidak pernah merasa tenang dan nyaman di dalam hidupnya. Sebab dia harus berlomba-lomba untuk menjaga dunia yang telah dia miliki. Ya. Dia harus bersaing dengan para pesaing-pesaingnya. Ya. Makanya orang-orang yang hidupnya adalah dunia, untuk dunia, sedikit saja isu tentang krisis, panik. Wah, ini sekarang akan terjadi moneter global, halas. Tertekan dia. Ya. Belum lagi kemudian Allah buktikan dengan perusahaannya bangkrut. Ya. Penghasilannya berkurang, tambah sudah. Dia seakan-akan hidup di dalam neraka walaupun dia belum masuk neraka. Ya, seperti itu. Allah jadikan kefakirannya ada di hadapan matanya. Apalagi yang fakir di antara mereka. Ya. Ini lebih parah lagi. Ya. Kerugiannya dua kali. Dunianya fakir, akhiratnya fakir. Ya. Dunianya dia tidak mendapatkan apa-apa sehingga walaupun dia bekerja dari pagi sampai sore 1 kali 24 jam, bila perlu 1 kali 48 jam, ya, tetap saja rezekinya ya seperti itu. Ya. Sementara dia telah melalaikan Allah, tidak ingat sama Allah, ya, rugi dunianya dan akhiratnya. Fakirnya dua kali. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa farraqallahu alaihi syamlah, dan Allah cerai-beraikan segala konsentrasi hatinya dalam kesibukan dunia, dalam kepenatan dunia. Kemudian kata Nabi, walan ta'tihi minad dunya illa ma quddiralah. Sementara dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan. Wa bidin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu tidak ada tiang untuk mencapai kehidupan yang bahagia kecuali al-ilmun nafi' wal amalus salih. Kalau kita sudah dalam keadaan Allah mudahkan untuk menuntut ilmu, belajar, ya, bisa beramal dengan amalan yang soleh yang kita mampu, ya, wallahi ya ikhwan, jangan mau kita ganti dengan kehidupan dunia yang lebih besar sehingga kita mengorbankan keadaan yang sudah berada di dalam kebaikan ini. Kalau ada orang yang nawari, ayo kerja yuk. Di mana? Wah, di sana tuh kerjanya. Tapi kamu ya di sana nggak ada kajian. Nah, nanti ya sabar dulu lah. Gitu. Nanti kalau sudah mapan, ya kamu nanti baru ngaji lagi. Iya, kalau dapat sampai mapan. Kalau enggak, kerja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, enggak mapan-mapan. Ya. Akhirnya kamu enggak ngaji-ngaji, semakin jauh dan semakin jauh. Yang enggak usahkan menambah kebaikan, yang sudah ada pun akan gugur. Kebaikan yang ada pada dirimu. Ya. Nah, merasa cukup dengan yang sedikit daripada dunia, dan berlomba untuk akhirat itu adalah keadaan yang baik. Ya, kamu sudah berada di jalur hidayah Allah. Maka jangan kamu ganti dengan hanya kesenangan dunia yang sedikit. Ya. Bersabar itu lebih baik daripada kamu mengejar dunia dan kamu lalaikan akhiratmu. Ya. Karena masalah dunia itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak semata-mata karena hasil kerja kita. Tapi juga ada ketentuan takdir Allah. Karena rezeki itu telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kamu jangan bermain-main di dalam hal yang belum tentu, yang belum pasti. Tapi kalau kamu bertahan di atas kebaikan yang kamu sudah berada di dalamnya, itu hal yang pasti janjinya di akhirat kelak. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di sini Asy-Syaikh mengatakan fal imanus shadiq innama yaqumu 'alal 'ilm wa 'amalus shalihat wa 'amalus shalihat la yanbathiku illa minal 'ilm. Maka iman yang benar tidak akan berdiri, tidak akan tegak kecuali di atas ilmu. Amalan yang saleh juga tidak akan lahir kecuali dari ilmu. Wa da'watu ila Allah la yantaliqu biha illa ahlul ilm. Dan berdakwah kepada jalan Allah tidaklah berangkat dengannya melainkan para ulama. Wasabru 'alal adza barakallahu fikum matlubun liman 'alima wa 'allama wa da'a ila Allah tabaraka wa ta'ala. Sabar di atas gangguan itu barakallahu fikum juga dituntut bagi orang yang berilmu mengajarkan dan berdakwah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fakunu min haula'i alladhina ya'lamun wa yu'minuna bihadzal 'ilm wa yad'una ila hadzal 'ilmi wal iman wa yasbiruna 'alal adza fi sabili isali hadzal haqqi wal khairi ilan nas. Maka hendaklah kalian termasuk dari orang-orang yang berilmu dan beriman dengan ilmu ini dan berdakwah mengajak kepada ilmu dan iman ini dan sabar di atas gangguan di jalan menyampaikan kebenaran dan kebaikan kepada manusia. Fa innahu la budda ay yuwajihal muslimul mu'minud da'i ila Allah minal adza ma la yaqturu bibalih. Karena mestilah seorang muslim yang beriman yang berdakwah kepada Allah mendapati dan menghadapi gangguan yang terkadang tidak pernah terbetik di dalam hatinya. Wa ma la yartakibu dan tidak pernah dia perkirakan. Wa la yastajibul mu'minu min dzalik fa innahu qad udhiya fi sabilillah wa fi sabilid da'wati ila Allah khairu khalqillah wa humul anbiya'u war rusulul kiramu 'alaihimus salatu wassalam wa qad fudu aktsara minna wabtulu bi'adawatin asyaddil a'da'i aktsara minna. Kata beliau, dan jangan seorang mukmin merasa heran dari hal itu. Karena sungguhnya telah disakiti di jalan Allah. Dan di jalan dakwah kepada Allah, sebaik-baik makhluk Allah, yaitu para nabi dan para rasul, al-kiram, alaihimus salatu wassalam. Mereka telah disakiti lebih banyak daripada kita. Mereka telah diuji dengan permusuhan yang lebih dahsyat daripada kita. Wa hadza ma'na qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma as-salihun thumma al-amsalu fal-amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari hadis Sa'd bin Abi Waqqas dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Al-Jami' pada nomor hadis 992 dan 994. Ya. Jadi ini adalah tasliyah untuk kita. Ya, hiburan untuk kita. Kita jangan gampang merasa tersakiti dan menyerah di dalam jalan dakwah kepada Allah. Ya. Orang-orang sebelum kita itu lebih dahsyat daripada kita. Ya. Apalagi para nabi dan rasul. Di antara mereka ada yang diusir oleh kaumnya. Di antara mereka ada yang dikejar-kejar oleh kaumnya untuk dibunuh. Bahkan di antara mereka ada yang dibunuh. Ya, ada yang dibunuh. Sehingga, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ini masih berkorban hanya sebatas harta, hanya sebatas pikiran, ya, hanya sebatas mungkin perasaan, itu masih mudah, masih ringan. Ya, jangan cepat mengeluh, jangan cepat merasa bahwa kita telah berjasa kepada dakwah ini. Ya. Pengorbanan orang-orang yang sebelum kita itu lebih besar, Ya. Jadi memang dakwah ini menuntut daripada kita untuk mengorbankan segalanya. Terkadang kita dituntut untuk mengorbankan harta, terkadang kita dituntut untuk mengorbankan, menyumbangkan pikiran, ya, tenaga, waktu, dan terkadang kita diminta untuk berkorban perasaan, bahkan berkorban kehormatan, harga diri, ya, untuk jalan Allah Azza wa Jalla. Itu hal yang biasa. Itu sudah sunnahnya para nabi dan rasul, di mana mereka disakiti di jalan Allah Azza wa Jalla. Bahkan dinyatakan di dalam hadis tadi, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, manusia yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Tsumma shalihun, kemudian orang-orang saleh. Ya. Jadi dalam beragama ataupun di dalam arena dakwah ini, ujian dari Allah itu pasti datang. Cobaan itu pasti datang, tidak mungkin tidak. Bahkan semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita kuat di dalam melaksanakan agama Allah, ini ujiannya akan semakin berat. Ya, ujiannya akan semakin berat. Tapi ingatlah, itu bukan tanda bahwa Allah membenci kita. Tapi justru tanda Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan. Karena dengan ujian yang Allah berikan itu ada dua manfaatnya. Pertama, dihapuskannya dosa. Yang kedua, diangkatnya derajat. Ya. Nah, diangkatnya derajat oleh Allah Azza wa Jalla. Justru kita harus waspada. Kalau kita tidak diuji dan dicoba oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang tidak diuji dan dicoba oleh Allah bisa jadi itu sebagai tanda kelemahan iman. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ubtuliyal 'abdu 'ala hasbi dinih." Seorang hamba itu diuji oleh Allah sesuai dengan ukuran agamanya. In kana fi dinihi salbah ishtadda bala'u. Kalau di dalam agamanya itu ada kekuatan, agamanya mapan, kuat, maka ishtadda bala'u, ujiannya akan semakin berat. Wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya 'ala hasbi dinih. Kalau dalam agamanya itu ada kelemahan, maka dia akan diuji sesuai dengan nilai agamanya. Jadi jangan merasa senang dulu kalau kita tidak mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah. Walaupun bukan artinya kita menantang ujian dan cobaan dari Allah. Ya. Kita tidak boleh menantang ujian dan cobaan dari Allah. Karena kita tidak tahu apakah kita akan berhasil melewatinya dengan baik atau tidak. Tapi di sisi lainnya kita jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa bahwa kita sudah benar. Ya. Banyak orang yang merasa bahwa dirinya benar, bahwa dirinya diridhai oleh Allah, tatkala dia tidak mendapatkan ujian. Belum tentu. Justru bisa jadi itu tanda kelemahan. Dan yang lebih parahnya lagi, barakallahu fikum, di mana seseorang semakin diberi nikmat oleh Allah, walaupun dia semakin bermaksiat kepada Allah. Dia semakin jauh dari Allah, tapi Allah terus memberinya kenikmatan. Ini berarti sudah masuk ke dalam bab makrullah. Ya, berarti Allah sedang berbuat tipu daya kepadanya, berbuat makar. Yang diistilahkan dengan istidraj. Ya, penguluran waktu. Nanti satu saat akan datang siksa Allah kepadamu secara tiba-tiba dan engkau akan terkejutkan dengan itu. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman, tidak diuji oleh Allah, tidak ada cobaan dari Allah, tetap waspadalah. Makanya seperti yang kita katakan tadi, perbesar rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya kita tetap berada di bawah naungan ridha Allah Azza wa Jalla. Tidak meremehkan perintahnya dan tidak gampang untuk melanggar larangannya. Ya. Sebab kalau tidak begitu, jangan sampai nanti Allah berbuat makar kepada kita. Allah menyatakan di dalam surah Al-A'raf, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah? Tidak ada orang yang merasa aman daripada makar Allah melainkan orang-orang yang rugi. Di dalam tafsirnya disebutkan illal halikun, kecuali orang-orang yang binasa. Ya. Karena yang namanya siksa Allah itu bisa datang secara tiba-tiba. Barakallahu fikum. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Idza a'tallahu al-'abda an-ni'am 'ala ma'asi fa innahu istidraj." Kalau Allah melimpahkan kepada seorang hamba berbagai nikmatnya dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah, maka sungguhnya itu penguluran waktu dari Allah Azza wa Jalla. Ya, maka hati-hatilah. Nah. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam ma udhiya ahadun ma udhitu fillah, tidaklah seseorang disakiti seperti aku disakiti di jalan Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' pada nomor hadis 5125. Nah, faman tamassaka bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa da'a ila dhalik la budda an yu'dha illa an yasha Allah fawattin nafsaka 'ala sabr innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulillah dan mengajak kepada yang demikian itu, maka pastilah dia akan disakiti kecuali dikehendaki oleh Allah, maka persiapkan dirimu di atas kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya saja orang-orang yang sabar itu yang akan dipenuhi pahala mereka tanpa hitungan. Az-Zumar ayat yang ke-10. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, rahasia dari kekuatan hidup adalah as-sabr. Rahasia dari kekuatan hidup adalah kesabaran. Tidak ada sesuatu yang lebih baik dan lebih lapang dan lebih luas daripada kesabaran yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau orang mempunyai kesabaran yang kuat, maka dia akan menjadi manusia tangguh di dalam kehidupan dunia. Sebab yang namanya kehidupan dunia ini, siapapun orangnya, tidak mungkin lempeng saja hidupnya dari awal sampai akhir. Terkadang kita melihat orang, Masya Allah, si fulan enak ya hidupnya ya. Hartanya banyak, ya. Ngajinya gampang, Masya Allah, ya. Bisa tahajud, kan gitu. Punya istri 2, 3, 4, enak sekali. Masalahnya ya, kamu tidak tahu problem dia itu apa. Ya. Kalau kamu tahu, mungkin kamu tidak mau jadi seperti dia. Wah, kalau begitu semoh aku. Itu kalau kamu tahu. Hanya saja kamu tidak tahu. Sehingga kamu selalu melihat bahwa rumput tetangga itu lebih hijau. Ya. Sedangkan rumputmu layu. Karena kamu gak tahu. Setiap orang itu ada problemnya masing-masing. Ada masalahnya masing-masing. Ada ujiannya masing-masing. Ada cobaannya masing-masing. Yang punya harta ya ada cobaannya. Yang tidak punya harta juga ada cobaannya. Ya. Yang pekerjaannya gampang menurut kita itu ya ada cobaannya. Kita saja tidak tahu. Kita melihatnya gampang. Sementara dia merasakannya sulit. Kan gitu. Ya. Apalagi yang sulit adalah cobaannya, kan gitu. Nah. Yang punya istri 1 ya ada cobaannya. Yang punya istri 2, 3, 4 ya ada cobaannya. Masing-masing orang itu pasti ada cobaannya, pasti ada ujiannya, pasti ada masalahnya masing-masing, ada problemnya masing-masing, tidak mungkin tidak. Ya, itu namanya kehidupan. Ya. Allah akan menurunkan untuk Allah memisahkan di mana as-sadiqin dan di mana al-kadzibin. Oleh karena itu, kalau kita mengetahui yang namanya kehidupan itu pasti ada cobaannya, pasti ada ujiannya, pasti ada problemnya, maka kekuatan di dalam hidup adalah sabar, sabaran. Yang membuat hidup itu terasa indah, nikmat, tenang, gitu, karena kita punya kesabaran. Enggak panik dengan tekanan-tekanan hidup. Ya. Enggak gampang stres dengan tekanan-tekanan hidup, dengan problem-problem hidup. Rahasianya apa? Sabar. Itu rahasianya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Sa'id yang muttafaqun alaihi, ada beberapa orang Ansar yang datang kepada Nabi suka minta sama Nabi. Setiap mereka minta dikasih Nabi. Besoknya datang lagi, dikasih lagi oleh Nabi. Datang lagi, dikasih lagi oleh Nabi. Sampai satu saat mereka datang, Nabi sudah tidak punya apa-apa. Kata Nabi, apa yang aku punya dari kebaikan, pastilah aku akan berikan kepada kalian. Dan aku tidak akan pernah menyimpannya. Ya, itu Nabi. Tapi kemudian, kata Nabi SAW, mengajari mereka dengan sesuatu yang lebih baik di dalam hidup mereka. Kata beliau, wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah. Barang siapa yang mau menjaga kehormatan dirinya akan dijaga oleh Allah. Jangan suka minta-minta, jaga kehormatan diri. Ya, akan dijaga oleh Allah. Wa man yastaghni yughnihi Allah. Barang siapa yang mau merasa cukup akan dicukupkan oleh Allah. Kalau kita berupaya untuk selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah walaupun sedikit, itu nanti akan dicukupkan oleh Allah. Ya. Tapi kalau kita tidak pernah belajar untuk merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, walaupun banyak, kita tidak akan pernah merasa cukup. Wa man yastaghni yughnihi Allah. Barang siapa yang merasa cukup akan dicukupkan oleh Allah. Ya. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang mau belajar sabar akan disabarkan oleh Allah. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Ya. Tidaklah seseorang diberi oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Makanya seorang mukmin itu semua urusannya baik. Kalau ditimpa kebaikan, dia syukur. Dia tahu memanfaatkan kebaikan itu. Kalau ditimpa oleh kejelekan, maka dia sabar. Semua baik untuknya. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Insyaallah ba'da salatul zuhur kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.